tentu merupakan satu perkara yang teramat penting. Dan sesuatu yang harus kita tunaikan dengan sebaik-baiknya dari apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah mengaruniai kita dengan anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan. Tentunya hal itu merupakan amanah, amanah yang harus kita jaga, amanah yang senantiasa harus kita pikul, karena sesungguhnya anak bagi diri kita, manakala dididik, dibimbing, diarahkan, sehingga ia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak-anak yang soleh atau solehah, tentu akan memberikan kebaikan-kebaikan bagi kedua orang tuanya. Satu hal yang tidak kita lalaikan ketika menunaikan amanah, mendidik mereka, membimbing mereka, hendaklah kita sebagai orang tua untuk pandai-pandai memperhatikan mereka, anak-anak kita. Jangan sampai kemudian karena kesibukan yang ada pada diri kita, kemudian keberadaan anak tidak mendapatkan perhatian yang semestinya. Kita mencontoh bagaimana para Nabiullah begitu intens, begitu penuh perhatian kepada anak-anaknya. Satu contoh misalnya Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam, tatkala kematian mendekati diri beliau, namun perhatian kepada anak-anaknya tetap ia lakukan, karena memperhatikan kepada anak-anak adalah merupakan salah satu dari upaya untuk menjadikan mereka itu menjadi anak-anak yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan peristiwa tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Kisah Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam yang begitu perhatian kepada anak-anaknya, walaupun saat itu menjelang kematian pada dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am kuntum suhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bukankah kalian telah menjadi saksi ketika kematian hadir pada diri Ya'qub alaihi salatu wassalam. Saat itu ia bertanya kepada anak-anaknya, apakah yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti? Mereka, anak-anaknya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam menjawab, kami akan menyembah ilahmu dan ilah nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, wa Ishaq. Ilah yang satu. Dan kami adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepadanya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita mendapatkan pelajaran bagaimana Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam dalam suasana, dalam keadaan maut akan merenggutnya. Namun perhatian, kesungguhan untuk menyelamatkan fitrah yang ada pada diri anak-anak tersebut tetap ia tunaikan. Ia bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah sepeninggalku nanti? Sebuah pertanyaan yang merupakan satu bentuk keinginan adanya ketegasan jawaban dari anak-anaknya, bahwasannya sang orang tua menginginkan agar anak-anak itu berada di atas tauhid yang lurus. Demikian juga kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah dengan menyebutkan sebagaimana dilukiskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, wajdubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, ya Rabb kami, jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan terhadap berhala-berhala. Apa yang diperbuat oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah merupakan sebongkah harapan agar harapan itu benar-benar dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dirinya dan anak keturunannya senantiasa berada di atas tauhid, senantiasa berada di atas al-haq, menjadi manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang taat, patuh kepada Rabbnya. Inilah gambaran yang dilakukan oleh para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak mengingatkan kepada para orang tua agar mereka umatnya senantiasa meneladani apa yang telah diperbuat oleh para anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita, memberitahu, memberikan informasi tentang pentingnya memperhatikan kepada anak-anak kita. Di antara sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hadis yang masyhur, hadis sahih, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap manusia yang lahir, setiap anak yang lahir, dia dalam keadaan membawa fitrah, yaitu dalam keadaan ia bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak yang lahir tersebut menjadi Yahudikah, menjadi Nasranikah, atau menjadi Majusikah, penyembah api. Maka semua itu tentu orang tua yang akan memberikan warna. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini diingatkan tentang peran orang tua. Peran orang tua untuk memberikan celupan sibaghah kepada anak-anaknya. Sampai sejauh mana anak-anak itu dijaga oleh orang tua, fitrah anak itu dijaga oleh orang tua, sehingga kemudian sampai akhir hayat dari anak itu dalam keadaan ia berpegang teguh kepada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun bersabda, inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha an bay'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang apa yang ia pimpin, apakah yang dipimpinnya tersebut ia jaga sebaik-baiknya ataukah ia sia-siakan, hingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada seorang pemimpin tentang keadaan ahlul baitnya, tentang keadaan keluarganya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pula, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, fal imamu alladhi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, wa rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kalian adalah pemimpin, penggembala, dan setiap diri kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpinnya tersebut. Seorang pemimpin di hadapan manusia, ia adalah penggembala, ia adalah orang yang memimpinnya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin tersebut. Dan seorang laki-laki, ia adalah pemimpin, dan kelak ia pun akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang ia pimpin tersebut. Maka dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita dapatkan pelajaran bagaimana tugas kepemimpinan itu ada pada diri kita. Tugas untuk mengarahkan anak-anak kemana ia harus dididik, dan atas bimbingan siapa ia dididik, itu semua adalah tanggung jawab kita. Dan kita mengetahui bahwasannya peran orang tua adalah merupakan penanggung jawab dari seluruh apa yang ada atau yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangganya. Termasuk diantaranya, ia bertanggung jawab terhadap keadaan keluarga, karena ia adalah seorang pemimpin. Maka, ikhwafiddin a'azakumullah, seorang suami, seorang ayah, adalah merupakan pemimpin. Maka, tugas dari pemimpin adalah ia bertanggung jawab mengarahkan dari apa yang dipimpinnya tersebut. Ia harus membimbing, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan yang demikian ini di dalam firman-Nya surat At-Tahrim ayat ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga dan keluarga kalian. Maksudnya adalah alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Yang dimaksud dengan jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian adalah ajarilah diri-diri kalian dan keluarga kalian dengan kebaikan. Dan tanamkan adab oleh kalian kepada mereka, kepada ahli kalian, keluarga kalian. Tanamkan adab. Pengertian ini pun selaras dengan apa yang dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menafsirkan tentang ayat yang terdapat dalam surat At-Tahrim ini. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nara ay addibuhum wa allimuhum. Tanamkan adab kepada mereka dan ajari mereka dengan kebaikan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, dari hal-hal yang demikian ini kita akan dapati pelajaran sebagaimana dikisahkan dalam kisah Luqman ketika ia menasehati anaknya, dan itu dicantumkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Luqman ayat ke-17 hingga 19. Luqman menasehati anaknya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmil umur wa la tus'ir khaddaka lin nasi wa la tamsi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masjika waqdud min sawtika inna ankaral aswati la sawtul hamir. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan perintahkanlah untuk menunaikan yang ma'ruf dan mencegah dari sesuatu yang mungkar, dan bersabarlah engkau atas apa yang menimpa dirimu. Sesungguhnya yang demikian ini adalah urusan perkara yang penting. Janganlah engkau memalingkan muka dari hadapan manusia karena angkuh sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan penuh arogan, penuh kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah di dalam berjalanmu, rendahkanlah suaramu, karena sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Kita dapati faidah bagaimana Luqman menasehati anak-anaknya tentang salat, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang kesabaran, tentang tidak bolehnya angkuh sombong, berjalan di muka bumi penuh dengan kecongkakan. Karena sesungguhnya yang demikian ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan suka membanggakan diri. Demikian juga menasehatkan tentang hendaknya menyederhanakan di dalam berjalan, merendahkan suara, karena sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara himar ataupun keledai. Maka ikhwafiddin azakumullah, inilah bentuk-bentuk perhatian kepada sang buah hati kita. Betapa mereka harus senantiasa dibimbing. Betapa mereka harus senantiasa mendapatkan arahan dari kita. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita pun harus terus waspada. Kita pun harus tahu bahwasannya syaitan senantiasa berupaya untuk menggelincirkan Bani Adam. Kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16-17. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktarahum syakirin. Dan iblis berkata di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, dan karena engkau, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, telah memutuskan bahwasanya diri saya itu sesat, kata iblis, maka aku akan menghalangi mereka, yaitu manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis akan menghalang-halangi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari jalanmu yang lurus. Ini adalah kebulatan tekad dari syaitan untuk menggelincirkan Bani Adam. Kemudian aku akan mendatangi mereka. Aku akan mendatangi hamba-hamba Allah tersebut dari depan mereka, dari arah belakang mereka, dan dari sebelah kanan mereka, dan dari sebelah kiri mereka. Maka tidak akan engkau dapati kebanyakan mereka termasuk orang-orang yang bersyukur. Lihatlah bagaimana syaitan terus menerus untuk menjatuhkan manusia, menjatuhkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala agar tergelincir, tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Demikian juga kita dapati keterangan yang demikian ini di dalam hadis Muslim, hadis Qudsi, hadis dari Iyad bin Himar al-Mujashi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathumus syayatin fajtalathum an dinihim. Sesungguhnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus. Semuanya dalam keadaan di atas fitrah yang benar, dalam keadaan hanif seluruhnya. Dan sesungguhnya para syaitan datang kepada mereka. Maka kemudian syaitan menggelincirkan Bani Adam, hamba-hambaku tersebut, dari agama mereka. Lihatlah ikhwafiddin azakumullah, bagaimana syaitan sedemikian kuat untuk senantiasa menggelincirkan hamba-hambanya, sehingga ia tidak berada di atas jalan yang lurus. Berbagai macam cara syaitan untuk menggelincirkan Bani Adam ini. Entah itu yang sifatnya syahwat, kesenangan-kesenangan terhadap duniawian. Ya. Kalau anak remaja, ya mungkin ya, dipancing dengan ya, game. Ya. Dipancing dengan game. Ya. Diiming-imingi dengan game PS, PlayStation. Ya. Sehingga ia kemudian melalaikan waktunya. Ya. Sehingga ia lalai. Ya. Untuk mengingat Rabbnya. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisa juga dalam bentuk syahwat yang lainnya. Ya. Lawan jenisnya. Digoda oleh lawan jenisnya. Ya. Anak-anak remaja mulai tumbuh. Ya. Awalnya mungkin hanya sekedar main HP. Ya, HP enggak, bukan HP Android, bukan apa, HP jadul. Ya. Namanya saja HP jadul, jangan dijual dulu. Ya. Enggak laku kalau dijual. Tapi melalui HP ini, akibat pandangan pertama dia, siapa itu? Ya. Dicari nomor HP-nya, sudah dapat nomor HP-nya. Ya. Coba di SMS, ternyata berbalas. Ya, setelah berbalas, ya, ngobrol sana sini, ya, kangen dengan suaranya, ditelepon. Ya. Terus setelah ditelepon, penasaran, seperti apa sih rupanya kalau didekati, kan begitu. Setahap demi setahap syaitan menggelincirkan manusia. Ya. Setelah bertemu, ya, tidak enak kalau bertemu beramai-ramai. Ya. Dalam keadaan ramai tidak enak. Inginnya berdua-duaan. Terus demikian, setahap demi setahap. Syaitan menggelincirkan manusia sampai pada akhirnya waliyadzubillah, syaitan menjerumuskan kepada perbuatan yang tidak patut. Ya. Ini saja rangkaian tadi perbuatan yang sudah tidak patut, apalagi sampai terjadi waliyadzubillah. Ya. Dan itu banyak terjadi. Ya. Anak-anak muda dari kalangan kaum muslimin, ya, dengan sebab alat ini tadi. Ya. Apalagi sekarang, ya, dengan alat yang canggih. Ya. Entah itu dengan ya, Androidnya dan lain sebagainya, bisa mengakses internet dari pojok kamar. Ya. Dia bisa menerawang, jalan-jalan ya, ke berbagai penjuru dunia. Ya. Tinggal set, tanya Mbah Google, tulis ya, kata kuncinya. Ya mungkin awalnya hanya ingin tahu Jakarta itu seperti apa sih? Tulis Jakarta. Ya. Kemudian Mbah Google memberi informasi yang namanya Jakarta macam-macam. Ada Jakarta ibu kota Indonesia. Ada Jakarta undercover. Kan begitu. Ada Jakarta ini dan seterusnya. Orang jadi penasaran. Apa ini Jakarta undercover? Dibuka. Ternyata gambar-gambar yang tidak senonoh. Mulai dari situ. Kemudian terjerat. Ya, kecanduan. Waliyadzubillah. Syaitan terus menguntit setiap bani Adam untuk kemudian tergelincir. Ya. Entah mungkin nanti dengan lagu-lagunya. Ya. Santri-santri sekarang pinter-pinter. Ya. Depannya murota. Ujung akhirnya murota. Tengahnya lagu. Dicek depannya, murotal. Dicek akhirnya oleh ustaznya, murotal. Pada tengahnya ini. Yang lebih hebat lagi, ustaznya belum sampai untuk bisa mengoperasikan alat canggih itu. Santrinya sudah bisa. Berapa kali ustaz-ustaz dibohongi? Ustaz ini HP-nya, Padahal dia sudah simpan SIM card-nya yang kecil itu. Iya. Ini adalah upaya-upaya syaitan untuk kemudian menggelincirkan Bani Adam dari agama mereka. Agama mereka dibimbing, agama mereka membimbing untuk senantiasa ada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu tadi, menggoda dengan hal-hal yang sifatnya syahwat. Ya. Kecintaan-kecintaan kepada keduniaan. Ya. Dan ini merupakan persoalan tersendiri. Ya. Dan bisa juga menggelincirkan orang per orang, hamba Allah itu, melalui syubhat. Ya. Melalui syubhat. Ya. Fikiran-fikiran, waduh, kalau anak saya nanti masuk pondok pesantren, ya masa depan suram. Kenapa suram? Lah itu diajari cuman ngaji tok, hafalan Quran, nggak pakai ijazah lagi. Nah terus nanti kerjanya bagaimana? Padahal anak saya laki-laki, dia nanti menjadi penanggung jawab rumah tangga, dia harus mencari nafkah. Lah kalau gak ada ijazah, mau kerja di mana? Terus kalau tidak kerja, nanti mau ngasih makan apa? Dan seterusnya. Melalui apa? Syubhat masuk. Syubhat masuk. Yang intinya dengan syubhat itu, menjadikan kita tidak kemudian mengarahkan anak ini untuk belajar agama, untuk belajar Islam. Sudah nak, kamu sana saja sekolahnya. Ya. Kamu sana, nanti sekolah di sana ada ijazah. Kalau nanti kamu ingin belajar, bisa dengan ijazah itu ke Jami'ah Islamiyah di Madinah. Optimisnya luar biasa. Ya. Ini syubhat. Ya. Subhat yang akhirnya menjadikan anak kita jauh dari agama. Ya. Nah, hal-hal yang demikian sering kita temui. Ya. Padahal abahnya sudah khatam belajar usulul salasah, ya kan? Usulul salasah sudah khatam. Ya. Apa itu Rabb? Ya. Ya. Sudah hafal. Allah yang memberikan rizki, sudah tahu. Sudah faham. Allah yang memberikan rizki, yang mengatur rizki kepada hamba-hambanya. Sudah tahu, sudah faham. Tetapi karena syubhat tadi, sehingga kemudian ia sebagai orang tua merasa was-was akan masa depan anaknya. Semestinya ia sebagai orang tua sudah masukkan anak. Tawakal, masa depan Allah yang maha tahu. Allah nanti akan mengatur. Rizki sudah tertulis untuk kalian. Seharusnya sikap itu ada. Ya. Keyakinan itu harus ada pada diri orang tua. Tetapi karena syubhat itu tadi. Ya. Syubhat dari syaitan. Untuk kemudian seseorang tergelincir dari agamanya. Wal'iyadz billah. Dan banyak lagi macamnya syaitan, ya, tapi intinya syahwat dan syubhat, ya, dengan berbagai macam variannya, dengan berbagai macam bentuk-bentuknya, ya, sehingga kemudian seorang hamba Allah menjauh dari agamanya, dan inilah yang dikehendaki oleh syaitan. Ya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ya, hendaklah kita berhati-hati. Hidup kita di dunia ini cuma satu kali. Jangan sampai kemudian salah langkah. Ya, ya sudahlah, tidak apa-apa. Anak saya kan masih usia SD ini. Sudah masuk SD saja. Nanti kalau sudah lulus SD, tak pondokan. Ya, ternyata, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, setelah lulus SD buyar semua. Kenapa demikian? Karena ternyata anak-anak seusia mereka ini, usia SD ini, usia 12 tahun ini, ternyata dia memiliki in-group. In-group itu dia memiliki teman-teman setia di dalam kelompok. Ketika udah lulus SD, nak, kamu ke pesantren. Enggak, Bi. Teman-temanku mau ke SMP semuanya. Lihat. Kita tidak menduga perkembangan yang sedemikian pesat yang terjadi pada diri anak kita. Dan saya mengatakan ini bukan asal cerita. Terjadi. Terjadi pada keluarga salafiyin. Yang awalnya dengan optimis sudah nanti. Setelah lulus aja kita masukkan. Ternyata tidak. Begitu dibawa ke pondok pesantren untuk tes masuk, teman-temannya, wah, meng-SMS. Ngapain kamu ke pesantren? Untuk apa kamu? Wah, terus. Sampai akhirnya si anak ini dibawa kabur oleh teman-temannya. Orang tuanya bingung, kemana ini anak? Ini sesuatu yang tidak diduga sama sekali oleh orang tuanya. Maka perkembangan-perkembangan anak yang seperti ini harus kita waspadai. Jangan sampai kemudian karena kita ingin mencapai hal-hal yang sifatnya keduniaan, kemudian melalaikan hal-hal yang sifatnya keagamaan. Apa contohnya melalaikan hal-hal keagamaan? Di antaranya bermudah-mudahan di dalam pelanggaran-pelanggaran syariat. Wah, kalau begitu salafi mendirikan saja sekolah formal umum. Nanti kan kita yang memanage, kita kan yang mengatur. Apa bisa seperti itu? Apa bisa salafi kemudian mengatur? Memangnya negara ini milik kita? Negara ini sudah ada yang mengatur, pemerintah. Dan ketika kita masuk ke dalam sistem itu, jangan kira kemudian di dalam sistem itu kita tidak diatur. Jangan kemudian mengira kalau setelah masuk di dalam sistem itu kita tidak jadi maf'ul bih. Kita yang diatur, bukan kita yang mengatur. Oh, kita bisa nanti kalau kita dirikan sekolah, upacara kita tidak ada kan? Tidak ada upacara benar. Gambar presiden, wakil presiden, burung Garuda, tidak ada. Oh, hebat sekali. Pelajaran-pelajaran akan kita poles sedemikian rupa sehingga Islamis. Masya Allah. Ujian-ujian kita atur sedemikian rupa sesuai dengan keinginan kita. Hebat sekali. Kalau begitu sudah mendirikan negara sendiri ini namanya. Apa kemudian pejabat-pejabat di Diknas itu kemudian membiarkan begitu saja? Ya tidak, mereka pun melaksanakan tugas. Mereka pun punya atasan. Yang atasan ini pun harus mendapat laporan dari apa yang mereka kerjakan. Ketika mereka monitoring ke sebuah sekolah, akan dicatat. Sekolah ini bagaimana, sekolah ini bagaimana, sekolah ini bagaimana. Ini sekarang sedang terjadi kasus di Cilacap, di Mujur. Dapat surat apa? Surat teguran, surat peringatan. Pasalnya apa? Pasalnya setelah monitoring ditemukan di ruangan kelas tidak ada gambar presiden, wakil presiden. Padahal di dalam undang-undang ini peraturannya ini. Tidak ada bendera, Ini peraturannya ini, nih melanggar. Dan seterusnya. Apa kemudian kita mengatakan, nanti kita atur. Ah, buktinya di sana tuh. Ya. Salafi juga mendirikan sekolah, tidak ada upacara bendera. Ya kebetulan di sana. Nah, kalau mendirikan di Jombang, apa pejabatnya sama seperti yang di sana? Apa pejabatnya sama seperti yang di sana? Karena yang namanya ketentuan itu sifatnya nasional. Selama kita berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya peraturannya sama. Cuma kalau di sana itu tidak melakukan ini, karena pejabatnya mungkin. Coba di daerah lain. Jangan jauh-jauh dengan daerah sana, Karanganyar. Kan pejabatnya melakukan monitoring. Begitu ada SMP Al-Irsad di Tawangmangu, tidak upacara, langsung. Kalau tidak upacara, dicabut izin operasionalnya. Ada SDIT Al-Albani, tidak upacara. Kalau tidak upacara, dicabut. Bahkan langsung upacara pertama, inspektur pembina, apa namanya? Pembina upacaranya, langsung ibu bupati. Waktu itu perempuan bupatinya. Kalau sudah seperti itu, mau apa? Sekian banyak masalah. Belum nanti menarik iuran. Yang iuran ini kalau nanti untuk Natalan, ya disumbangkan ke Natalan. Padahal ini sekolah. Terjadi. Belum nanti pelajarannya macam-macam. Tahun ini saja 2014, saya mendapat pengaduan dari seorang ikhwah kita yang anaknya disekolahkan, yang katanya sekolah itu sekolah salafi. Mengadukan, Ustaz, apa betul sekolah salafi mengajarkan ini? Saya lihat bukunya, demokrasi. Saya lihat, anak antum baru kelas 2 SD. Iya. Apa benar salafi mengajarkan demokrasi? Demokrasi adalah mengikuti suara terbanyak, bla bla bla bla bla bla bla. Tugas itu diberi nilai A oleh gurunya. Tanda tangan gurunya, namanya jelas. Gurunya. Loh, kalau demikian berarti gurunya menyetujui. Tidak ada bantahan. Tidak ada rudup. Tidak ada penjelasan sesatnya faham demokrasi. Tidak ada. Bahkan diberi nilai A. Lah kalau anak salafiyin sudah diajari seperti ini, lah mau jadi apa? Sudah ditanamkan tentang faham-faham yang menyelisih syariat, ditanamkan keyakinan dengan tanpa penjelasan bahwasannya pemahaman ini batil. Tidak ada penjelasan. Maka ini adalah upaya-upaya syaitan untuk menjadikan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala menjauh dari agama mereka. Yang awalnya mereka memiliki fitrah yang lurus. Tapi fitrah ini dirusak. Di antara yang merusak itu adalah lembaga-lembaga pendidikan yang tidak kemudian lembaga pendidikan itu menjaga fitrah seorang anak. Jadi kondisinya seperti itu. Ini sekian banyak. Tapi kan Syekh Ubed sudah berfatwa yang di Perawang sana boleh. Adapun fatwanya Syekh Ubaid, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, itu untuk daerah sana. Tidak boleh diterapkan untuk daerah-daerah lain. Karena kondisi masing-masing daerah berbeda. Fatwa yang untuk daerah Perawang diawali dengan bentuk paparan, penjelasan bahwasannya di sana kalau ingin mendirikan pesantren itu harus memiliki sekian hektar tanah, harus memiliki bangunan masjid, harus ada sakan tempat tinggal untuk para santri, itu syarat dari pemerintah daerah. Karena waktu itu peraturan otonomi daerah memberikan syarat seperti itu. Yang di Perawang waktu itu belum mampu untuk melakukan seperti itu. Sementara anak-anak salafiyin ini setiap tahun memproduksi lancar. Produksinya lancar. Kalau tidak diatur, diurus, dibuatkan lembaga pendidikan, ini bisa kececeran kemana-mana. Jadi kondisinya memang awalnya ingin membuat apa? Ma'had, pesantren. Tapi karena syaratnya yang sedemikian berat, sehingga kemudian mengambil alternatif itu tadi, madrasah. Itu latar belakangnya. Ya. Nah ini kalau di Jawa bisa membuat pesantren. Berarti tidak berlaku fatwa itu untuk daerah lain. Ya. Tidak berlaku untuk Jombang. Jombang cukup satu rumah bisa dirikan pondok pesantren. Ya, tidak perlu harus ini itu dan lain sebagainya. Bisa menyelenggarakan pendidikan. Maka ya, yang demikian ini ya, jangan kemudian menjadi satu yang apa, menjadi syubhat bagi kita. Ya. Karena yang demikian ini ya, secara kondisi, secara ya, ketentuan di setiap daerah tentu berbeda. Ya. Dan fatwanya Syekh Ubaid Al-Jabir hafizahullah ta'ala adalah untuk daerah tertentu. Begitu. Maka ya, di sini kita harus mewaspadai betul ya, perlunya bimbingan para ulama ya. Ketika kami para asatidah bertamu ke tempatnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala ya, waktu itu Syekh Muhammad menyatakan, "Syabab Indonesia masuk ke Jami'ah. Jami'ah Islamiyah di Madinah. Masuk." Nah, kemudian Ustaz Luqman menjelaskan, "Ya Syekh, kalau kami masuk ke sana kan harus ada ijazah syahadah. Sedangkan untuk mendapatkan syahadah itu, kami terbentur dengan berbagai macam penyelisihan-penyelisihan syariat." Begitu mendapat penjelasan itu, langsung Syekh Muhammad, enggak usah. Para ulama kan paling takut terhadap apa? Sesuatu yang melanggar syariat. Tidak bermudah-mudahan, oh sudah, ini nanti kita atur, oh ini, kita... Ini ya, menunjukkan jiwa pandangan seorang alim di dalam melihat perkara seperti itu. Jangan sampai menyelisihi syariat. Karena seorang alim tentu dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini satu kisah. Dan apalagi kalau sampai diceritakan, wah mengajarkan demokrasi, wah sudah, habis. Mengajarkan demokrasi. Dan buktinya jelas, ada. Tulisan tangan dari anak kecil yang masih kelas 2 SD, ada. Jadi kalau semua bukti itu dibeberkan kepada para ulama dengan tanpa menyebutkan siapa yang melakukan, pasti ulama akan melarang. Apalagi kalau kita menjelaskan kepada para ulama, ya Syekh, di negara kita ini ada model 3 sistem pendidikan. Satu model yang madrasah, ada tingkat ibtidaiyah, tingkat apa mutawasithah, tingkat tsanawiyah, tingkat aliyah, yang itu menginduk ke Kementerian Agama. Ada lagi yang menginduk ke Kementerian Agama, tapi itu dalam bentuk pondok pesantren. Di Kementerian Agama itu kan ada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, khusus menangani pesantren. Nah, ini pondok pesantren. Kalau mengikuti pondok pesantren, sistem pondok pesantren, itu tergantung kiainya. Kurikulumnya tergantung kiainya. Ya. Pelajarannya, sistem belajarnya tergantung kiainya. Yang diistilahkan dengan sistem salafiyah. Ya. Nanti ada sistem yang bentuk ketiga, yaitu yang di bawah Diknas, ya. SD, SMP, SMA. Nah, semua tiga bentuk pendidikan ini semuanya diakui oleh negara. Ya. Yang memilih SD, SMP, ini mukhalafahnya, ya. Penyelewengan-penyelewengannya, ya. Kelebihan-kekurangannya. Ya. Yang bentuk ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, ini kekurangan kelebihannya. Yang bentuk ma'had pondok pesantren, ini kelebihan kekurangannya. Mana yang kira-kira dipilih? Ya Syekh, kan seharusnya kalau kita mau jujur begitu, nanti Syekh yang akan memutuskan, kan begitu. Dan kita yakin sekali sistem pondok pesantren itu yang aslam, yang paling selamat. Ya. Yang paling selamat. Ya. Itu saja kalau kita daftar ke Kementerian Agama, khawatir nanti ada pokja, kelompok kerja dan seterusnya, kan begitu. Yang nanti kumpul dengan sufi, dengan apa segala macam. Itu saja kita masih ya, harus betul-betul ekstra hati-hati. Jadi, ya. Ikhwafiddin a'azakumullah. Itulah warna-warni ya, keadaan pendidikan di negara kita. Kalau kita tidak hati-hati memilih, ya, kalau kita tidak betul-betul memahami, yang demikian ini akan menjerumuskan ya, anak-anak kita untuk kemudian ya, terjatuh kepada penyelewengan-penyelewengan syariat. Waliyadzubillah. Ya. Maka hendaknya kita sebagai orang tua, ya, hendaknya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika kelak Allah subhanahu wa ta'ala meminta pertanggungjawaban kita di akhirat nanti, diapakan anak-anakmu? Diapakan orang-orang yang berada di bawah pimpinanmu? Ya. Kalau kita mendidik mereka sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Ya. Mudah-mudahan itu akan menjadi sesuatu yang meringankan kita. Kami sudah berusaha mendidik anak-anak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, tapi kalau pendidikan kemudian ya, membebaskan anak-anak sedemikian rupa, ya, fitrah mereka terancam. Ya. Ini belum kita nanti melihat materi-materi ya, pendidikannya. Ya. Yang saya dapati dari pendidikan-pendidikan yang sudah diselenggarakan, ya, bukan main. Ya. penyelisihan-penyelisihan secara syariat. Ada kisah-kisah Roro Jonggrang yang mengandung syirkiat. Ada kisah-kisah yang macam-macam yang menjadikan akhlak dari anak-anak kemudian menjadi rusak. Belum lagi kalau kita menelisik siapa yang mengajari anak-anak kita. Ada sekolah katanya dikelola salafi. Rekrutmen gurunya, pengajarnya dari mana? Yang sebelumnya selama ini tidak terfikirkan. Oh ada fulan, dia lulusan ini. Oh ada fulan, lulusan ini. Ada fulan, lulusan ini. Begitu berkembang, oh harus tambah pengajar, rekrutmen diumumkan di masjid-masjid. Akhirnya yang daftar siapa? Ya orang umum pun daftar. Nah, kalau orang-orang umum sudah mengajari anak-anak salafi, padahal kata Ibnu Sirin, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan oleh kalian dari mana engkau mengambil agama tersebut, dari mana, dari siapa. Apakah kita rela anak-anak kita dididik oleh orang-orang dengan latar belakang yang kita tidak mengetahui dia belajar mengambil ilmu dari mana? Saya sering mengajukan pertanyaan, kalau seandainya ada pamflet, hadirilah majlis taklim kajian tafsir bersama Quraish Shihab, Profesor Dr. Quraish Shihab, antum mau hadir tidak? Mau hadir tidak? Tidak. Kenapa? Kenapa tidak hadir? Kajian tafsir. Kenapa? Hah? Yang menyampaikan toh? Yang menyampaikan kajian itu. Masalahnya kan di situ. Itu untuk diri antum. Nah sekarang, untuk anak-anak kita, apakah sikap itu juga diberlakukan untuk anak-anak kita? Justru ada sebahagian dari kita yang mengantarkan anak-anak kita untuk belajar di tempat orang yang gurunya tidak jelas dari mana dia. Bisa jadi guru sesan IAIN. Loh, kalau untuk kita tidak mau hadir, tapi untuk anak kita, kenapa kita harus membolehkan? Standar ganda namanya ini. Iya. Kalau kita enggak mau taklim dengan orang seperti itu. Tapi untuk anak kita, gurunya yang tidak jelas, apakah dia salafi atau bukan? Tidak tahu kita. Dan dari mana pula guru ini belajar mengambil ilmunya? Kita juga tidak tahu. Di tengah ketidakjelasan itu, kita menyerahkan pendidikan anak-anak kita kepada mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum." Wa ahlikum ini. Jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian, termasuk istri dan anak-anak kita. Jaga. Dijaga. Yang dijaga itu bukan hanya diri kita. Oh, kurang sehat, enggak hadir. Tapi juga anak kita. Siapa itu yang mengajari? Belajar agama dari mana itu yang mengajari anak saya ini? Harus jelas kan? Firman Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memerintahkan kepada ku anfusakum, jaga dirimu saja, tidak. Wa ahlikum, dan keluargamu. Sehingga dengan demikian Tidak ada alasan untuk kemudian, ya nanti kan di rumah tak luruskan kalau ada yang sebentar. Yang berkuasa atas hati anak kita itu siapa? Jangankan terhadap hati anak kita, yang berkuasa terhadap hati kita itu siapa? Yang membolak-balikkan hati kita itu siapa? Diri kita? Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan berspekulasi. Jangan kemudian bermudah-mudahan bahwasannya nanti gampang tak atur. Hati manusia, Allah yang membolak-balikkan, Allah yang memberikan hidayah. Al-hidayah biadillah. Ya alhamdulillah kita dapat hidayah sehingga bisa taklim dengan asatidah salaf yang salaf. Ya. Tapi apakah kemudian anak kita bisa kemudian kita mengendalikan hatinya? Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Karena anak kita sebagaimana tadi dijelaskan, ya, adalah amanah. Amanah yang harus, ya, kita tunaikan dengan sebenar-benarnya amanah tersebut. Ya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, lihatlah bagaimana para anbiya tadi, ya, begitu, ya, penuh perhatian kepada anak-anaknya. Ya. Walaupun maut akan menjemput, ya, anak-anaknya senantiasa ditanya, apa yang akan kalian sembah nanti? Ya. Maka ikhwafiddin a'azakumullah, apa yang disebutkan, ya, oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengingatkan kepada para aba di dalam kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, Ibnu Qayyim menyebutkan, wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Sesungguhnya kebanyakan rusaknya anak-anak itu disebabkan oleh para aba, oleh ayah-ayah mereka. Kenapa demikian? Ya karena seorang ayah dia mestinya memimpin, membimbing, memberikan arahan kemana seorang anak itu harus dia arahkan pendidikannya. Tetapi karena seorang ayah kemudian dia tidak mengarahkannya, akhirnya memilih sendiri, ikut-ikutan. Atau bahkan ayahnya terkena syubhat, kemudian memilihkan tempat pendidikan untuk anak-anaknya. Yang di situ tempat pendidikan itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya syar'i. Inilah yang dikatakan bahwasannya rusaknya anak-anak itu disebabkan oleh ayah-ayah mereka. Qala wa imalihim lahum wa tarki ta'limihim fara'idad din wa sunnah. Dan karena mereka menyepelekan, ya, meninggalkan tugas mereka untuk memberikan pendidikan tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnah Rasul, dilalaikan tugas ini. Kenapa dilalaikan? Karena subhat tadi. Anak saya besok harus punya pekerjaan. Jadi sekolah itu, menuntut ilmu itu, muara akhirnya jadi apa? Jadi pekerja. Ini karena syubhat. Tidak ada keinginan pada diri orang tua. Nak, kamu belajar menuntut ilmu sehingga kamu kelak menjadi orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, menjadi orang yang soleh. Dan dengan kesolehanmu semoga pula abahmu, umimu bisa mendapatkan faedah karena doa-doamu. Nah, tujuannya cuma keduniaan. Orang tua sudah bangga kalau anaknya memiliki titel berjejer, profesor, doktor, insinyur, MM, MST, MBA, ALM, dan seterusnya. Wah, anak bapak sudah jadi orang sekarang. Ya memang dulu juga orang, tapi standar masyarakat maksudnya dia sudah berhasil. Dia sudah berhasil dengan tanpa memperhatikan apakah agamanya dia benar atau tidak, apakah dia peduli kepada agamanya atau tidak. Tidak menjadi ukuran, sehingga arah dunia pendidikan sekarang ini menciptakan robot-robot industri. Lihat dunia pendidikan, khususnya yang ada di Indonesia. Apa muara akhir dari pendidikan yang ada di Indonesia? Menciptakan robot-robot industri. Menciptakan mereka jadi pekerja, pekerja, pekerja. Boleh seseorang bekerja, tidak diharamkan. Tetapi pendidikan yang ada sekarang menjadikan seseorang itu minim dalam memahami agama. Coba dalam kurikulum pendidikan nasional, berapa jam pendidikan agama dalam sepekan? Paling 2 jam dong. Ada enggak Pak guru di sini? 2 jam kan? 2 jam sepekan, 1 bulan? Hah? 4 jam, 1 bulan, 32, berapa? 4 jam, 8 jam, kemudian dalam 1 bulan, berapa? 30, hah? Masa 4 jam? Betul 4 jam? Pendidikan agama? Setahu saya 2 jam. Ya, taruhlah sudah 4 jam yang terbanyak. Ya. 4 jam sepekan. Itu belum kalau gurunya tidak rapat. Belum kalau gurunya mungkin ada keperluan atau lain yang sifatnya darurat, tidak hadir. Belum terkurangi ketika masuk, tidak tepat waktu tap bell, mungkin ada 10 menit, 1/4 jam. Ini dari sisi waktu. Dari segi materi, ragam agama apa yang diajarkan? Apakah sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh salafus saleh? Jangan-jangan anak kita diajari tentang sifat 20 wujud, kidam, bako, mukhalal fatu, lil hawadithi, dan seterusnya. Bukan akidah dari salafus saleh. dan seterusnya. Ini kalau kita melihat sistem pendidikan nasional. Dan apalagi kalau kita melihat siapa yang menyusun kurikulum ini, dari kalangan salafiyin kah? Pakar-pakar dari salafi? Tentunya bukan. Maka kalau kita mau membanding-bandingkan, maka sistem ma'had itu yang aslam, yang paling selamat. Ya, tapi pondok kita terlalu amat sederhana untuk tidak mengatakan pondok kita ini miskin banget. Ya, kalau memang keadaannya seperti itu, mari kita ta'awun. Kalau kita memang sudah bersepakat nih pendidikan pondok ini yang menjadi alternatif pilihan kita, jangan kemudian kita berlepas diri, meninggalkan. Apa yang bisa kita perbuat sehingga ma'ahid pondok-pondok salafin ini kemudian bisa menjadi lembaga pendidikan alternatif yang dipilih, bahkan tidak hanya kalangan salafin, tapi juga orang awam pun ikut tertarik untuk kemudian menitipkan anak-anaknya. Kenapa kita tidak berpikir membesarkan rumah kita? Kalau rumah kita memang ada kekurangannya, ya maka perbaiki. Kalau gentengnya misalnya bocor, ya jangan ditinggal rumah kita. Perbaiki gentengnya. Kalau ada sesuatu yang kurang, maka mari kita sama-sama. Jangan kemudian sudah menitipkan anaknya di lembaga pendidikan yang tidak jelas, mencela pula kepada pondok kita. Dua kali kesalahan itu dilakukan. Sudah mencela, meletakkan anaknya di tempat pendidikan yang tidak jelas pula. Di mana kecemburuannya sebagai seorang salafi terhadap lembaga-lembaga pendidikan yang memang itu dikelola agar anak-anak kita selamat? Maka mari kita ta'awun. Kalau memang di pondok-pondok kita ada kekurangan-kekurangan, bahkan bila perlu dibantu. Dibantu tidak semata-mata dalam bentuk yang sifatnya finansial, mungkin tenaga, pikiran. Oh, ini ada manajemen yang bagus nih, tidak melanggar syariat. Ustaz, bagaimana kalau kita menggunakan manajemen ini? Untuk apa? Untuk misalnya supaya syahriah bulanan para santri lancar. Gimana caranya, sistem pencatatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Oh ya, bagus. Kalau memang ingin memberikan sumbangsih, sehingga tertata dengan baik, termanage dengan baik. Hal-hal yang demikian ini perlu untuk diperhatikan. Jangan tinggalkan rumah kita, jangan cela rumah kita, sementara kita justru membesarkan rumah-rumah orang lain yang itu tidak jelas cara pandangnya, cara berpikirnya, i'tiqadnya, dan seterusnya. Bahkan mungkin merusak kepada agama. Hal-hal yang demikian perlu kita sadari. Maka apa yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah hendaknya menjadi peringatan bagi kita. Kerusakan daripada anak-anak disebabkan oleh sikap dari para aba, orang tua mereka, yang tidak memedulikan tentang pendidikan agama untuk anak-anak. tidak mengajari mereka tentang kewajiban-kewajiban agamanya, sunnah-sunnahnya. Ya. Oh, tapi di sana diajarkan ini dan itu. Iya, betul diajarkan. Tetapi dengan adanya pelanggaran-pelanggaran seperti ini, apakah itu berarti dia memperhatikan ihtimam kepada agama? Justru dengan meremehkan, bermudah-mudahan, itu menunjukkan ihtimam kepada agama sangat kurang. Seseorang yang ihtimam kepada agama kuat, dia akan merasa takut kalau melanggar. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin jam 11, sebagaimana tadi dikatakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, tolong dijelaskan Ustaz, apakah hubungannya manhaj dengan pendidikan? Ya, pendidikan itu sendiri adalah sebuah manhaj. Jadi ketika kita mengelola pendidikan, berarti kita mengelola manhaj sisi. Ya. Manhaj pendidikan di dalam Islam itu seperti apa? Ada manhajnya? Tidak boleh mengajarkan kesyirikan, tidak boleh mengajarkan khurafat, tidak boleh mengajarkan masalah demokrasi seperti tadi. Jadi pendidikan itu sendiri diatur di dalam manhaj itu. Dan ketika kita menyelenggarakan lembaga pendidikan, manhajnya dulu yang harus ditetapkan. Pendidikan, lembaga pendidikan ini manhajnya seperti apa? Manhaj gado-gado, demokrasi boleh diajarkan, berdusta juga boleh, buat laporan-laporan ke Diknas supaya dapat akreditasi A misalnya, dengan mengkatrol nilai istilahnya, memanipulasi data misalnya, dan lain sebagainya. Berarti kalau melakukan seperti itu, yaitu melakukan bentuk penyelewengan dari syariat yang ditetapkan. Jadi ketika kita membuat lembaga pendidikan, manhajnya harus jelas. Oh, ini pelajaran-pelajaran ini tidak boleh masuk, karena bertentangan. Itu semua ditentukan atas manhaj itu. Sehingga di dalam pendidikan manhaj itu harus ada. Apakah ijazah itu haram? Ijazah boleh-boleh saja. Tetapi proses untuk mendapatkan ijazah itu yang harus diperhatikan. Proses untuk mendapatkan ijazah itu yang jangan sampai menyelisihi syariat. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, kalau sampai menyelisihi syariat, lebih baik kita menjaga diri. Menjaga diri. Apakah dengan tanpa ijazah kemudian hidup kita jadi kesulitan? Oh, nanti ditakut-takuti. Nanti kalau bikin paspor itu harus ada ijazah. Siapa bilang bikin paspor harus ada ijazah? Nah, itu ada anak kecil umur 6 tahun dibawa umroh orang tuanya. Kan dia harus bawa paspor. Nah, 6 tahun sudah dapat ijazah belum? Belum. Kan suka kita dengar seperti itu. Artinya itu syubhat, sehingga kemudian kita menjadi was-was, merasa takut. Ya seperti halnya sama, gak punya ijazah, nanti kerjanya bagaimana. Ketakutan takhwif dari asyayatin. Syayatin bisa dalam bentuk jin maupun manusia, menakut-nakuti kita, sehingga kita kemudian goyah, tidak kokoh untuk mantap, ini anak saya harus seperti ini. Ini yang menjadikan akhirnya cara berpikir kita menjadi tidak benar. Jadi bukan masalah ijazahnya, tetapi permasalahan itu proses untuk mendapatkan ijazahnya. Adakah di sana pelanggaran-pelanggaran? Adakah di sana sesuatu yang bisa menyelisih syariat? Itu yang perlu diperhatikan. Kalau memang bisa didapat dengan tanpa harus melanggar syariat, didapat, silahkan untuk mendapatkan ijazah. Bolehkah seorang salafi ahlus sunnah wal jamaah menyekolahkan anak-anak kita pada sekolah-sekolah formal atau sekolah-sekolah hizbiyah lainnya? Ya tidak boleh. Kalau kita sendiri tidak mau ta'lim kepada orang yang manhajnya bukan salafi, kenapa anak kita dibolehkan? Memangnya yang ingin masuk surga cuma kita saja, anak kita tidak? Jangan membuat standar ganda. Kita sendiri melarang diri kita untuk ngaji dengan orang-orang seperti itu, sementara anak kita dititipkan di sekolah-sekolah hizbiyah yang para pendidiknya juga bukan salafi. Amman takhuduna dinakum? Dari siapa kalian mengambil agama itu? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Tadi seperti saya ibaratkan, kita sendiri menahan diri untuk tidak hadir di ta'lim-ta'lim yang para pengajarnya bukan seorang salafi, tapi sementara anak kita dibolehkan ta'lim. Dengan bahasa lain, sekolah. Kan begitu? Sekolah itu ta'lim bukan sih? Ta'lim. Ada sebagian ikhwan yang mempunyai pemahaman bahwa tidak ada hubungan antara sekolah dengan manhaj. Ya. Kalau sekolah tidak punya manhaj, lantas bagaimana? Ya. Justru sekolah itu harus memiliki manhaj. Ada yang manhaj di atas al-haq, pendidikan yang dikelola sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh salafun salih. Ada yang manhaj itu di atas manhaj yang batil, yang tidak dibimbingkan oleh atau diarahkan oleh salafun salih. Wallahu a'lam bissawab. Bagaimana menyikapi perbedaan antara suami yang baru belajar, masih awam, dan istri yang berbeda pandangan? Yes, istrinya salafi dalam mendidik anak. Misal suami ingin anak di sekolah umum, sedang istri ingin anak masuk pondok. Ini banyak terjadi yang seperti ini. Ya, nasihatkan kepada suaminya. Ajak suaminya, misalnya untuk diberi nasihat, diberi masukan, dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan arahan-arahan, dan diingatkan tujuan untuk menyekolahkan anak itu apa. Mengajarkan pendidikan, mengajari anak, mendidik anak, itu tujuannya apa. maka dikomunikasikan kepada sang suami, diajak taklim suaminya untuk bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang tujuan mendidik anak tersebut. Sebab kalau cara berpikirnya anak dimasukkan ke lembaga pendidikan dalam rangka untuk nanti bisa kerja, nah ini berarti cara pandangnya masih terkena syahwat yang tadi, keduniaan itu tadi. Maka harus diruntuhkan cara berpikir ini. Melalui apa? Melalui dialog, melalui nasihat, sehingga kemudian bisa tumbuh pemahaman yang benar. Bagaimana upaya memajukan SDM tenaga pengajar pondok yang rata-rata tidak memiliki keahlian khusus dalam mengajar? Mengajar karena memang tidak ada tenaga. Untuk memajukan SDM, tenaga pengajar pondok, dibuat pelatihan-pelatihan. Supaya metode didaktik, cara mengajar, cara misalnya memanage kelas, cara memanage tempat taklim dalam pengertian, kan kadang-kadang mungkin pendidikan anak masih kecil-kecil, anak satu ribut, anak satu ini, bagaimana memanage kelas supaya bisa baik dan seterusnya. Kemudian bagaimana mengajarkan mata-mata pelajaran tentang akidah, tentang ibadah dan seterusnya, sehingga baik kurikulumnya diatur, ditata. Semua itu tentu harus ada ilmunya. Dan pelatihan-pelatihan untuk ke arah sana ini terus dilakukan. Pelatihan-pelatihan untuk pengajar-pengajar pondok, tahfidz. Ini terus, seperti misalnya dari Mahad Salafi Jember, santri-santrinya Ustaz Luqman, Mbak Abduh, Hafizahullah Ta'ala, melakukan pelatihan-pelatihan di beberapa tempat. Itu diantaranya dalam rangka untuk memenuhi, memajukan SDM yang ada. Mengajari anak-anak, mengajari calon-calon pengajar ini, sehingga betul-betul bisa menangani permasalahan-permasalahan ketika mengajar. Jadi harus dibuat rencana-rencana secara periodik untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi tenaga-tenaga pengajar. Sehingga dengan demikian upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM itu bisa terlaksana. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kiat menjadi pendidik pengajar yang ideal, yang sukses dalam mendidik siswa salafiyin? Banyak sekali. Di antara unsur-unsur atau faktor-faktor, di antaranya dia harus ikhlas. Secara kepribadian, secara mental, secara sikap, seorang pengajar harus ikhlas di dalam mengajar. Mengajar bukan dalam rangka untuk berkalkulasi. Sekian mata jam pelajaran berarti nanti akhir bulan kalkulasi sekian rupiah. Kan itu yang sekarang. Oh, saya kan sudah dapat sertifikasi. Minimal dalam sepekan harus 20 mata jam pelajaran. 20 jam mata pelajaran karena saya sudah memiliki sertifikasi. Nah, sertifikasinya saja gajinya 3 jutaan. Wah, sudah kalkulasi semua. Kalau ini semua yang diharapkan, tidak akan mendatangkan keberkahan. Ya. Mendidik anak bukan semata-mata anak itu hafal, tahu, ya, memiliki pengetahuan ini dan itu, tidak. Ya. Tetapi ketika kita mendidik anak, juga kita harapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmu yang didapat oleh si anak, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan keberkahan itu menjadikan ilmu itu, menjadikan si anak menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang menyejukkan pandangan hati orang tuanya, menyejukkan hati orang tuanya, menyedapkan pandangan orang tuanya. Dengan keberkahan ilmu yang ada pada dirinya. Itu diawali dari keikhlasan seorang pendidik di dalam mengajarkan, ya, mengajarkan pelajaran-pelajaran ilmu yang ada pada dirinya. Ya. Seorang pendidik juga harus tawadu. Ya. Oh, anaknya, ya, santrinya berhasil, tidak kemudian aku kok, tapi semata-mata bi'aunillah, semuanya karena Allah, pertolongan Allah. Adapun saya cuma hanya bisa berusaha. Tapi semuanya adalah atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas fadilah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semua keberhasilan itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak atas dasar karena kepiawaian dirinya, kemahiran dirinya, kemampuan dirinya mengajar, tidak seperti itu. Seorang pendidik juga harus mahir menguasai ilmu yang diajarkan, dan banyak lagi ya, apa hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang pengajar atau pendidik. Apakah nasihat Ustaz kepada ikhwan salafiyin yang masih menyekolahkan putra-putrinya ke SDIT-SDIT yang dikelola harokah-harokah hizbiyah? Tarik semua. Ya. Tarik semua. Ingat, antum mas'ulun amamallah. Ya. Antum akan mempertanggungjawabkan ini semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian sesal di kemudian hari. Menyesal di kemudian hari. Ya, tapi kan mereka diajari agama. Agama yang seperti apa? Seorang hizbi mengajarkan agama. Agama yang seperti apa? Hizbi mengajarkan agama, nanti diajari demo. Wah, ini mumpung kenaikan harga BBM, ayo demo. Ada yang seperti itu. Kalau di Solo ada, dikerahkan santri untuk demo. Gabung dengan anak buahnya Abu Bakar Ba'asyir. La haula wa la quwata illa billah. Untuk pesantren hizbi, apa mau seperti itu? Walaupun dengan kata-kata pondok pesantren modern. Jadi, tapi diajarkan agama di sana. Ya, agama seperti apa? Kalau seorang hizbi mengajarkan agama, agama seperti apa? Ya. Apa yang seharusnya dilakukan pengajar pondok jika ada santri yang mempunyai sifat-sifat yang kurang bisa dikendalikan dan cenderung tidak mau diam jika sedang belajar, sehingga mengganggu santri-santri lain. Anak hiperaktif atau autis. Kalau memang hiperaktif, ya harus segera ditangani oleh ahlinya. Autis juga demikian, karena hiperaktif, autis termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Harus ditangani oleh ahlinya. Sama seperti ketika anak sakit DB, kan begitu? Apa terus diserahkan ke ustadznya? Ya bukan, serahkan ke ahlinya untuk diobati. Karena kalau sudah hiperaktif, sudah autis, ini sudah berkebutuhan khusus. Santri yang lidahnya cadel, ya, dengan sangat sehingga membaca huruf hijaiyah banyak yang salah. Apa nasihat ustaz bagi pengajar yang menangani anak tersebut? Kadang kesabaran juga sangat teruji dengan cadelnya tersebut, karena harus sering mengulang-ulang pelajaran. Ya sabar. Cadel itu juga kalau pada taraf tertentu, kalau sedini mungkin kita mengetahui penyebabnya, itu bisa dilatih untuk kemudian tidak cadel. Ya, bisa mengucapkan ro. Ya, yang tadinya lo, lo, lo. Nah, tapi pada taraf-taraf tertentu, ya, dengan pelatihan-pelatihan, ada ilmunya ini. Wallah alam saya tidak menguasai, tapi ada ilmunya. Sehingga anak kemudian bisa mengucapkan huruf ro. Bisa. Biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah, saya sudah menemukan ada beberapa anak, ya, di usia TK yang sedini mungkin kita tahu penyebabnya, kemudian kita panggilkan ahlinya, tolong ini dilatih. Ya, pelatihnya cuma memberikan pelatihan, ini nanti ucapkan ini, ucapkan ini, di rumah sering dilatih ini. Sudah, setelah itu terus dilatih, bisa. Ketika usia, naik usia 1 tahun, kemudian sudah bisa mengucapkan huruf ro. Ya. Tidak cadel lagi, ya. Jadi kalau disuruh beli nasi goreng, sudah bisa mengucapkan beli nasi goreng, tidak beli nasi goyeng. Nah. Ada pelatihannya, insya Allah biiznillah dengan izin Allah bisa disembuhkan kalau cadelnya itu tidak terlalu parah. Ya Ustaz, di masa yang penuh fitnah sekarang ini, termasuk dalam dunia pendidikan, kita sebagai orang tua yang ingin sekali memperhatikan pendidikan anak kita agar menjadi anak soleh-soleha, pendidikan sekarang untuk anak kita ke tempat lain seperti di luar negeri, mau ke Arab sangat sulit dengan persyaratan birokrasinya, mau ke negeri Yaman sekarang hampir sulit karena fitnah yang melanda seluruh markis-markis Yaman. Lantas bagaimana kelanjutan anak kita jika ingin keluar untuk menuntut ilmu kepada ulama? Bersabar dulu, ya. Insya Allah fitnah akan segera berakhir. Kita bersabar, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa, ya. Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Ya. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Terus kita memohon sehingga kemudian kita bisa belajar kepada para ulama yang betul-betul iltizam kepada manhaj yang benar. Ada manhaj yang memakai faham bahwa santri yang harus sabar terhadap pengajarnya. padahal usia santri masih di bawah 12 tahun. Benarkah demikian? Apakah bukan pengajar yang sabar terhadap santrinya? Semuanya harus dididik untuk bersabar. Baik pengajar maupun santri, ya, dirinya harus sabar. Pengajar harus sabar ketika mengajari anak-anak, melatih mereka, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Demikian juga santri ditanamkan kesabaran. Karena di antara pendidikan yang diajarkan atau ditanamkan kepada para santri, di antaranya adalah kesabaran itu. Dalam pendidikan akhlak misalnya, santri ditanamkan untuk senantiasa bisa bersabar. Karena kesabaran itu bukan hanya nanti dalam dunia pendidikan saja. Ketika santri sudah lepas dari mahad, dari pondok, kesabaran itu akan terus. Kalau dia sudah terlatih untuk senantiasa sabar, sabar, sabar, ya, maka kesabaran itu akan berguna di dalam kehidupan dia selanjutnya. Ketika dia berumah tangga, kesabaran harus ada. Ketika dia nanti, santri ini memiliki keturunan, kesabaran itu tetap digunakan. Ketika dia bertetangga, bermasyarakat, kesabaran itu pun tetap harus dia amalkan. Sabar adalah amaliyah qalbiyah, amal yang hati, amal yang terkait dengan masalah hati. Dalam setiap aspek kehidupan, kesabaran itu diperlukan. Maka baik pengajar maupun santri, pengajar dia harus sabar mengatur, membimbing para santrinya. Para santri juga ditanamkan kesabaran. Karena nilai kesabaran itu adalah nilai yang harus ada pada diri setiap muslim. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Ini masih ada sisa pertanyaan, dilanjutkan nanti. Saya mungkin sampai di sini dulu. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.